bubar maut ambiar cerita aku lan kowe. Aku ora nyongko yo bakal gede akhire. Ora iso ngowah takdir sik wis digariske. Iso ku mung pasrah iki kabeh kehendake. Ikhlas jero dodo nampa kabeh diwalese. Tresno tau ana mesti lara sik tok gawe. Aku sik berjuang malah aku sing kebuang. Aku sing tok sayang malah aku sing tok balang. Yo wis aku nrimo ameh piye yo ra iso. Tak akoni lara nanging aku iso apa. Nyebar godhong karo kudu sabar sauntara. Godhong telo teles ben Gusti wae sing bales. Kabeh tak lakoni apa wae tak turuti. Isih kurang wae kabeh kuwi dinggo bukti. Dasare atimu wis ana liyane aku. Mungkin kini saatnya aku harus melepasmu. Apa meneh sing mbok goleki? Rumangsaku kabeh wis tak turuti. Cipot tangiku mung kanggo kowe. Senajan saono sing penting perjuangane. Apa merga wong ora duwe? Kowe nganti teko ninggalake. Senajan atiku wis ancur mumur, tetep kabeh wis ana sing ngatur. Sak agone abot kaya ra kuat nek ati. Sak piye meneh aku kudu sadar diri. Kowe ora mulya yen urip bareng ro aku. Aku ora iso nuruti kekarepanmu. Ora kurang-kurang perjuanganku neng kowe. Nanging saya suwe kowe malah sak penake. Aku kudu piye nampa kabeh piwalesmu. Dibotangi ambyar ning malah merem matamu. Matur suwun biyen wis ana dinggo awakku. Ngancani uripku susah seneng ning sandekku. Aku ora nyangka yen bakal ngene akhire. Kudu tak ikhlaske aku mung manut dalane. Kabeh tak turuti jungkir wale tak legani. Isih kurang wae kabeh kuwi dinggo bukti. Nampa pait lara kabeh mung dinggo awakmu. Ning kenyataane kabeh peteng neng mripatmu. Apa meneh sing mbok goleki? Rumangsaku kabeh wis tak turuti. Tangiku mung kanggo kowe. Senajan saono sing penting perjuangane. Apa merga wong orang duwe? Kowe ganti teko ninggalake. Ku wis atur mumur, tetep sujud bersyukur. Kabeh wis ana sing